السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan amalan-amalan saleh sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tatkala Allah Subhanahu wa taala permudah kita untuk senang dengan melakukan amalan saleh, senang dengan agama kita sendiri, yaitu agama Islam. Ya, bagaimana bentuk wujud senang dengan agama Islam? Yang ini merupakan agama kita sendiri, yaitu dengan apa? Dengan mempelajarinya. Ya, mengenalnya, mengetahuinya. Ya, tidak cukup semata-mata Islam itu hanya keturunan saja. Ya. Nah, warisan saja dari nenek moyang kita, tidak cukup. Tapi bukti bahwasanya kita betul-betul sebagai seorang muslim yang sejati cinta terhadap agama Islam, yaitu dengan mempelajarinya. Ya, barakallahu fikum. Mengkajinya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita kesempatan ini. Semoga ini menjadi amal soleh kita dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durus minal Qur'anil Karim. Itu pelajaran-pelajaran ataupun bisa kita katakan faedah-faedah ilmu yang ada dari Al-Qur'anul Karim. Tentunya tidak mencakup semuanya. Ya, kalau ingin mempelajari Al-Qur'an secara keseluruhan, mungkin kita baca kitab tafsir, tapi ini hanya pengantar. Ya. Naam, ya. Semoga ini bisa membantu kita, ya, barakallahu fikum, mengenal Islam lebih dalam. Ya, mengenal hakikat Islam lebih dalam, ya, melalui Al-Quranul Karim, melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, karena kita sudah sepakat, ya, semuanya dan ijma' kaum muslimin, kesepakat kaum muslimin bahwasanya Al-Quran sebagai sumber di atas segala-galanya, sumber bagi kita untuk apa? Untuk mengarungi bahtera kehidupan dunia dan akhirat. Jadi sumber ilmu, sumber pencerahan, sumber barakallahu fikum berbagai macam permasalahan. Maksudnya apa? Merujuk kepada Al-Quran untuk mencari solusinya. Nah, ya, barakallahu fikum. Ini kita sepakat. Ya, kalau ada seorang muslim yang tidak sepakat, barakallahu fikum, Al-Quran sebagai rujukan, ini dipertanyakan keislamannya, barakallahu fikum. Nah, ingat. Ya, prinsip kita sangat mudah. Kenapa kita percaya kepada Al-Quran? Karena Al-Quran itu turun secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula. Di antara contohnya melalui apa? Melalui sanad. Allah menurunkan kepada Rasul, Rasul mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in mengajar kepada para atba'ut tabi'in, sampai akhir zaman nanti itu terus bersambung. Inilah keistimewaan Islam. Dan ini belum mampu dibuktikan selain daripada agama Islam. Tentang keagamaan mereka, tentang bagaimana cara mereka beragama. Ya, barakallahu fikum. Sehingga apa? Jangan ada keraguan lagi terhadap Al-Qur'an. Ya. Sehingga ya, seorang muslim yang sudah dibukakan hatinya dan pikirannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yakin Al-Qur'an sebagai petunjuk baginya, maka mari kita mengkajinya. Ya. Agar kita berpegang kepada Al-Quran tersebut dalam mengarungi kehidupan ini, barakallahu fikum. Nah, taib, ya, pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, ya, kita telah baru memulai ya ad-darsul awal, ya, pelajaran yang pertama, yaitu at-tauhid fil Qur'anil Karim, berbicara tentang tauhid yang ada pada Al-Qur'anul Karim, ya, dan subtemanya adalah ahammiyatut tauhid wa aqibatul i'radi anhu, urgensi pentingnya ya untuk ya bertauhid, mempelajari tauhid, dan akibat dari berpaling daripada tauhid. Barakallahu fikum. Baik. Ya, penulis di sini mengawali dengan sebuah ungkapan yang sering ini ditanyakan, dikatakan, disebutkan. Ya, apa itu? Ya, sering ditanya, ya. Bahkan ini sudah sampai pada tingkatan para ulama. Ya, buktinya beliau membawakan bahwasanya, kenapa sih kalian ya selalu sibuk membahas tauhid, tauhid, tauhid? Ya, sering sekali kajian-kajian kalian ya berbicara tentang tauhid. Kenapa sih kalian sibuk dengan tauhid? Bukankah di sana ada kaum muslimin yang hari ini sedang ditindas? Di sana ada kaum muslimin yang hari ini sedang apa? Barakallahu fikum, dibantai, diperangi, barakallahu fikum. Nah, kenapa tidak sibuk dengan mengurusi mereka? Ya, barakallahu fikum. Nah, maka kita katakan ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah, kita bukan tidak peduli dengan mereka, justru ini bagian daripada mengurusi mereka. Bagian daripada mengurusi mereka yaitu apa? Mengajarkan tauhid, menumbuhkan tauhid kepada setiap kaum muslimin. Agar apa? Agar kokoh jiwanya, ya, kuat pemahamannya terhadap Islam yang sebenarnya. Sehingga apa? Mampu menghadapi ya syubhat, ya, pengaruh-pengaruh buruk. Ya, dari apa? Dari orang-orang kafir. Ya, dari orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Ya, jadi dibekali dulu. Ibarat rumah dipondasi dulu. Ya, sebelum membangun tiang-tiangnya. Agar kuat ini prinsip dalam beragama, sehingga orang-orang kafir tidak akan mampu menghancurkan Islam apabila kaum muslimin itu sudah terpondasikan dengan tauhidullah azza wajalla, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh peristiwa yang sudah menjadi pelajaran, yang harusnya menjadi pelajaran besar bagi kita. Bagaimana dulu ya di zaman Rasul alaihi salatu wasallam, apakah Rasul alaihi salatu wasallam tatkala melihat para sahabatnya ditindas, ya, disiksa, ya, khususnya mereka dari kalangan-kalangan ya budak, ya, barakallahu fikum. Naam, disiksa mereka, ya, barakallahu fikum, ya. Naam, dipukuli, bahkan dibunuh. Apakah Rasulullah SAW, ya, barakallahu fikum, langsung bergerak mengangkat bendera jihad melawan mereka? Tidak. Satu contoh kisah saja, kisah keluarga Amr bin Yasir radhiyallahu anhum ajma'in, yaitu ayahnya barakallahu fikum Yasir, ayahnya Yasir, namanya Yasir, dan ibunya bernama Sumayyah, ibunya Ammar, keluarga Ammar maksudnya. Jadi Ammar bin Yasir. Ya, Ammar memiliki ayah yang namanya Yasir dan ibunya bernama Sumayyah. Ya. Ini mereka memang keluarga budak dari kalangan orang-orang lemah. Disiksa. Ya, barakallahu fikum. Ya, disiksa mereka, bahkan Yasir ayahnya, ya, barakallahu fikum, disiksa dengan penyiksaan yang mengerikan. Untuk apa? Agar mereka kufur dari agama Islam, keluar daripada agama Islam. Namun apa? Yasir tetap istiqamah di atas Islam. Ya, penyiksaannya sungguh mengerikan. Ya, jadi barakallahu fikum, ya, penyiksaan untuk Yasir, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri itu diikat dengan kuda pacu dari arah yang berseberangan. Diminta untuk mengucapkan kalimat kufur. Ya, barakallahu fikum. Maka Yasir, ya, tidak mau mengucapkan itu. Ya, tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, sini sudah tertanam tauhid pada Yasir. Ya, tidak mau mengucapkan kalimat kufur. Ya, sehingga apa? Dipaculah kuda tersebut sehingga terputuslah, barakallahu fikum, sendi-sendi dan tulang belulang kedua tangan dan dua kaki Yasir, terlepas. Ya, dan meninggal dunia. Barakallahu fikum. Demikian pula Sumayyah ibunya, ini lebih mengerikan lagi dan lebih biadab lagi. Na'udzubillah min dzalik. Penyiksaan terhadap Sumayyah ibunya Yasir Tatkala kokoh di atas tauhid, tidak mau kufur dia, tidak mau menyembah daripada selain Allah Subhanahu wa taala, ya barakallahu fikum Bapak, ya mohon maaf, ya besi yang panas, ya yang sudah tajam, ya mohon maaf, itu ditusuk melalui kemaluannya hingga tembus dari ya kerongkongannya, subhanallah, dan meninggal dunia. Dan Sumayyah adalah syahidah, ya muslimah yang meninggal syahid, seorang muslimah pertama kali yang meninggal dalam keadaan syahid, ya barakallahu fikum. Mereka lah orang-orang yang pertama masuk Islam. Demikian pula ketika itu barakallahu fikum, Rasulullah SAW menyaksikan. Bayangkan, Rasul menyaksikan di kerumunan ya orang yang sedang menonton penyiksaan itu. Ya barakallahu fikum. Rasul menyaksikan. Apakah Rasul langsung semena seketika itu menyusun pasukan, ya membuat sebuah barakallahu fikum barisan dan menyerang mereka kaum kufar, orang-orang musyrikin tadi? Tidak. Tapi Rasul di balik ya naam kerumunan orang yang sedang menonton ya penyiksaan tersebut, maka Rasul alaihi salatu wasallam sambil meneteskan air mata, ya meneteskan air mata, barakallahu fikum, dengan mengatakan sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian itu di syurga. Ya, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada mereka ini, keluarga Yasir. Ya, barakallahu fikum. Sambil meneteskan air mata di balik baik kerumunan orang. Ya. Nah, melihat penyiksaan yang begitu mengerikan itu. Barakallahu fikum. Nah. Syahidnya apa barakallahu fikum? Apakah Rasul sibuk untuk menyelamatkan para budak tersebut ketika itu? Tidak. Rasul terus melanjutkan dakwahnya, mengajarkan tauhid, menanamkan tauhid. Dan hasilnya masyaallah. Para pemberani-pemberani itu, Yasir dan Sumayyah, salah satu orang yang telah tertanamkan tauhid dalam hatinya, sehingga apa? Berani menghadapi apapun itu resikonya demi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Dan terus ini dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sampai Islam itu jaya. Ya, barakallahu fikum, berhasil merebut negeri-negeri, kota-kota menjadi negeri kaum muslimin, disebabkan karena apa? Seluruh pasukannya itu terfondasikan dengan tauhidullah azza wa jal, sehingga berani mereka, tidak takut mereka, ya barakallahu fikum, dan terukur ya, ini berstrategi dalam memerangi musyrikin, bukan hanya modal nekat berani maju, tidak, terukur, tersiasati, terstrategi ya. Nah, berani mereka ya barakallahu fikum. Ini cara Rasul alaihi salatu wasalam ya, yaitu apa? Menyibukkan dengan tauhid, karena inilah manfaatnya. Ya, inilah manfaatnya mengukuhkan, menguatkan prinsip kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini contoh saja. Maka jawabannya secara rinci akan dijelaskan oleh sang penulis, yaitu Syekh Dr. Saleh bin Fauzan hafizahullahu taala. Nah. Baik, setelah ada pertanyaan itu, ya maka Syekh menjawab, فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ. Ya. Maka dengan memohon taufik dari Allah, kita katakan, kita berikan jawaban. Dan ini jawabannya panjang, menjadi pembahasan dalam pelajaran yang pertama. Barakallahu fikum. Nah, kita mulai. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, التَّوْحِيدُ هُوَ الْأَصْلُ الَّذِي بُنِيَتْ عَلَيْهِ الْمِلَّةُ الْحَنِفِيَّةِ. Ya. Kata beliau hafizahullah, tauhid adalah prinsip yang dibangun di atas agama yang lurus. Ya. Tauhid adalah prinsip yang dibangun di atasnya agama yang lurus. Artinya apa? Apabila seorang hamba sudah terpondasikan dengan tauhid, maka agamanya akan lurus, akan benar, akan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya. Fal ihtimamu bihi ihtimamun bil asl. Maka memberikan perhatian ya yang berarti kepada tauhid ini, ya barakallahu fikum, nah artinya apa? Dia telah memberikan perhatian ya kepada perkara yang mendasar. Ya barakallahu fikum, seorang yang memberikan perhatian yang lebih, yang detail, yang rinci kepada tauhid, dia sedang memberikan perhatian pada ya barakallahu fikum, apa? ya, pada hal yang mendasar. Apa hal yang mendasar yang harus diketahui, diilmui, dan diamalkan oleh seorang muslim? Apa? Tauhid. Kenapa demikian? Karena tauhid adalah penentu hamba itu masuk surga atau ke neraka. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, mungkin sebelumnya kita akan gambarkan sedikit apa itu tauhid, karena tadi dari tadi kita sebut tauhid, tauhid, tauhid. Ya, barakallahu fikum. Tauhid, ya, maknanya secara umum barakallahu fikum mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Ya, barakallahu fikum. Kita jadi apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala kita serahkan ibadah ini. Kita meminta hanya kepada Allah, berdoa meminta hanya kepada Allah. Ya, barakallahu fikum. Naam. Kita barakah salat hanya karena Allah Subhanahu wa taala, puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi tidak boleh kita meminta, berdoa kepada selain Allah. Ini namanya menyelisih tauhid, tidak menunggalkan Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Menyekutukan Allah, menjadikan Allah adanya serikat bagi Allah, sekutu, bahkan disebut dengan syirik. Ya. Serikat, ada sekutu, ada teman-teman bagi Allah Subhanahu wa taala yang boleh diibadahi, padahal tidak ada sedikit pun Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Fa idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Tidak, Allah tidak mengatakan, Nabi tidak mengatakan, tidak mengajarkan, mintalah kepada wali fulan, mintalah kepada wali alan, mintalah orang yang ada di dalam kuburan itu, mintalah kepada para nabi, mintalah kepada orang-orang saleh. Tidak. Fa'idha sa'alta, apabila engkau meminta, ya, fas'alillah, mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mudah sebenarnya agama ini. Terus apa yang membuat kita ragu untuk berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, ya, sampai mengorbankan harta, tenaga untuk datang ke kuburan wali fulan meminta, padahal Allah tidak menyuruh itu. Justru itu melanggar prinsip yang mendasar ini, yaitu tauhid. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih." Ya. "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, tidak, tidak akan. Perhatikan, ini Allah Subhanahu wa taala yang katakan. Ya. Lawan daripada tauhid apa? Syirik. Perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang menjadikan Allah adanya sekutu, adanya teman-teman. Ya, barakallahu fikum. Maka perbuatan ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang ini akan kekal selama-lamanya di neraka. Karena apa? Karena tidak bertauhid, melakukan kesyirikan. Barakallahu fikum. Nah, nanti akan ada makna tauhid secara gamblang disebutkan di dalam pembahasan ini, barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kata beliau hafizahullah taala, "Wa idza tadabbarna al-Qur'ana وإذا تدبرنا القرآن الكريم وجدنا أنه بين التوحيد تبيانا كاملا." Ya. Dan apabila kita menghayati, mentadaburi, meresapi Al-Qur'an Al-Karim, maka kita akan dapati bahasanya di dalam Al-Qur'an ya akan menjelaskan tauhid dengan penjelasan yang sempurna. Jadi di dalam Al-Quran itu penjelasan dengan tauhid jelas sekali, gamblang sekali, tidak ada keraguan lagi. Bukan ayat yang mutasyabihat, bukan tauhid itu. Bukan ayat yang samar yang perlu pendalaman, tidak, jelas, gamblang, wadih. Seperti kita melihat, oh itu bulan, ini memang bulan. Oh sejelas matahari, pagi itu matahari, matahari. Seperti itulah tauhid dalam Al-Quran. Tidak ada gerhana. Ya, tidak ada yang mengaburkan. Ya, gamblang tak. Dengan kita membaca ayatnya saja, terus membaca terjemahan saja, kita sudah paham. Ya. Naam, barakallahu fikum. Ya. Naam. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, ya, "Hatta innahu la takhlu suratun min suril Qur'an illa wa fiha tanawalun litauhid." Ya. Sampai-sampai ya, tidak ditemui satu surat pun di dalam Al-Quran melainkan di dalamnya mengandung tauhid. Ya. Ini maknanya apa? semua ayat di dalam Al-Quran ini ada kandungan tauhidnya. Ada kandungan tauhidnya. Nanti akan ada penjabarannya. Barakallahu fikum. Nah, wa bayanun lahu, dan menjelaskan terhadap tauhid tersebut. Wa nahyun 'ani dhithhi, dan melarang daripada apa? Penjelasan terkait larangan dari lawan daripada tauhid, itu apa? Syirik. Berarti ini pelajaran yang mendasar di dalam Al-Qur'an. Ya, harus kita pelajari, harus kita ilmui untuk kita amalkan. Jangan anggap remeh. Ya, kali penentu tempat kita nanti, rumah kita nanti di akhirat, surga kah ataukah neraka? Ya, barakallahu fikum. Nah, dan penentu bagaimana nanti amalan-amalan kita diterima oleh Allah ataukah tidak? Tauhid penentunya. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian waqad qarrara al-Imam al-Qayyim rahimahullah. Ya. Dan al-Imam al-Qayyim rahimahullah menegaskan, ya, anna al-Qur'ana kulluhu fi at-tauhid. Imam al-Qayyim rahimahullah, imam, ya, ma'ruf. Ya, Imam al-Qayyim menjelaskan bahwasanya apa? Al-Qur'an seluruhnya adalah berbicara tentang tauhid. Ya, barakallahu fikum. Al-Qur'an seluruhnya berbicara tentang tauhid. Li'annahu imma ikhbarun 'anillahi wa asma'ihi wa sifatihi. Nah, ini kita akan mulai. Ya, akan mulai menjabarkan ataupun menyebutkan setiap seluruh isi Al-Qur'an, setiap ayat dalam Al-Qur'an itu kan ada kandungan tauhidnya. Maka kita mulai dari yang pertama, ya. Di sini memang tidak dipoinkan, cuman biar memudah saya memoinkannya. Barakallahu fikum. Baik. Tadi apa kata Imam Al-Qayyim? Kata Imam Al-Qayyim, "Al-Qur'ana kulluha kulluhu fi tauhid." Sesungguhnya Al-Qur'an seluruhnya itu berbicara tentang tauhid. Baik. Yang pertama, ya, di antara bahasan dalam Al-Qur'an, "Li'annahu imma ikhbarun 'anillahi wa asma'i wa sifatih." Ya. Karena di dalam Al-Qur'an berisikan apa? Yang pertama, berita-berita, khobar, ya, berita-berita anillah, tentang Allah dan asma-Nya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya, berita-berita tentang Allah, ini juga kandungannya tauhid. Tentang Allah harus diibadahi, tentang Allah subhanahu wa ta'ala harus ditaati, ya, barakallahu fikum. Dan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala harus diimani, diyakini. Allah itu ghafur, Allah itu maha pengampun, Allah itu razzaq, Allah itu maha memberi rezeki, Allah itu ghani, Allah itu maha kaya. Ini nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Wa hadha huwa at-tauhidul ilmiyyu alladhi huwa at-tauhidur rububiyyah. Ya. Yaitu dengan kata lain, ya, yaitu apa? Berita-berita tentang Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dengan kata lain, inilah yang dinamai dengan tauhid al-ilmi, yang disebut dengan, atau dengan kata lain, dengan bahasa lain, yaitu tauhidur rububiyah. Jadi mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang menghidupkan, Allah itu yang mematikan, Allah itu yang mengatur alam raya ini, Allah yang mendatangkan siang dan malam, Allah yang mengatur peredaran matahari dan bulan. Ini, ya, ini pengenalan tentang rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kita harus yakin akan hal ini, bagian daripada tauhid. Kemudian yang kedua, wa imma amrun bi'ibadatillahi wahdahu la syarika lahu. Ya. Yang kedua, atau berisikan perintah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, yang tidak ada sekutu baginya. Ya. Nah, ya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Jelas sekali. Ya, ayat yang jelas sekali. Ini hanya kita baca terjemahannya saja. Jelas sekali. Adakah yang samar dengan makna ayat ini? Ya. Wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jelas, wadih, gamblang. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Wa nahyun 'an syirk, dan juga ya, masih dalam poin yang kedua tadi, ya, perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan larangan ya daripada kesyirikan. Ya, daripada kesyirikan. Ini isi dalam kandungan Al-Qur'an. Ya, barakallahu fikum. Kemudian wa hadza huwa at-tauhidul 'amaliyyut talabi. Dan ini disebut juga dengan apa? Atau dikenal dengan tauhid al-'amali at-talabi, wa huwa tauhidul uluhiyah, atau dengan bahasa lain, dengan nama lain, tauhid uluhiyah. Ya, barakallahu fikum. Tauhid uluhiyah. Ya, jadi ada tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Yaitu yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, mematikan, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang barakallahu fikum mengatur alam raya ini. Yakin kita dengan hal itu. Tidak ada ragu kita. Ini kita sedang bertauhid tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak cukup. Harus apa? Harus adanya tauhid uluhiyah. Apa itu? Mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan dan mengatur alam raya ini, ibadah yang ada dalam syariat Allah harus kita tujukan kepada Allah, persembahkan untuk Allah. Kita menyembelih karena Allah, untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Mohon maaf, ya. Sering ini terjadi, menyembelih kepada Ratu Pantai Selatan. Menyembelih kepada siapa? Dewi Sri. Menyembelih kepada siapa? Kepada penghuni gunung, ya, juru kunci gunung ini, gunung itu. Ini kesyirikan. Sembelihan adalah ibadah. Harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ini contoh. Ya. Kemudian, ya, yang ketiga, kandungan dalam Al-Quran yang muatannya tauhid. Wa imma amrun bi ta'atillahi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa nahyun an ma'siyatillahi wa ma'siyatir rasulih sallallahu alaihi wasallam. Atau juga, ya, na'am, perintah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan larangan dari bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada rasul alaihi salatu wasallam. Ini juga bagian daripada tauhid. Ya, barakallahu fikum. Itu apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan juga bagian daripada apa? Ya, nilai-nilai tauhid. Ya, barakallahu fikum. Maka kata beliau hafizahullahu taala, "Wa hadza min huquqi tauhidi wa mukammilatihi." Dan ini termasuk dari hak-hak tauhid. Itu apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan hak-hak tauhid dan penyempurna daripada tauhid itu sendiri, barakallahu fikum. Nah, ya. Maka ini juga ada di dalam Al-Qur'an tentang, ya, barakallahu fikum, ya, contoh misal Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka apabila kita ingin tauhid kita sempurna kepada Allah, maka jauhi riba. Karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tunaikan hak tauhid, yaitu menjalankan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang keempat, ya. Wa imma ikhbarun amma a'adda Allah lil muwahhidin min an-na'im wal fawzi wan najati wan nashri fid dunya wal akhirah. Kemudian ayat-ayat yang juga terkandung di dalamnya tauhid, ataupun ada muatan tauhid, barakallahu fikum, yaitu apa? Berita-berita tentang balasan Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi ahlu tauhid. Ya, balasan Allah, memberikan balasan Allah, menjanjikan balasan ganjaran bagi mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala minan na'im, dari kenikmatan-kenikmatan, wal fauzi, dan daripada keberuntungan-keberuntungan, wan najah, daripada keselamatan, wan nasr, daripada kemenangan, fid dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Orang yang bertauhid, Allah janji akan Allah berikan nikmat-nikmat ini di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin bahagia hidupnya, maka tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin kita diberikan solusi dalam setiap permasalahan kita, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ya, demikian pula jawaban. Kalau kita ingin apa? Kaum muslimin tidak ditindas. Kaum muslimin terlepas daripada peperangan, atau kaum muslimin terbebaskan daripada pembantaian, tauhidkanlah Allah, hai kaum muslimin, tauhidkanlah Allah. Itu jawabannya, itu solusinya. Maka kenapa kita terus mendakwahkan tauhid agar kita selamat daripada apa? Hal-hal tadi, pembantaian, ya, pengusiran, ya, barakallahu fikum. Ya, na'am, demikian pula berapa banyak anak-anak kaum muslimin terpengaruhi dengan apa? Budaya-budaya barat, budaya-budaya kufar. Ya. Nah, mengidolai orang kafir dibandingkan dengan para sahabat Nabi dan kaum muslimin. Maka bertauhidlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perkara yang mendasar, pondasi utama agar mengkokohkan bangunan-bangunan yang lainnya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian yang kelima, atau ikhbar amma halal bil musyrikin min an-nakali fid dunya wa ma uidda lahum fil akhirah min adzabid da'im wal khuludil mu'abbadi fi jahannam, subhanallah. Ya, atau ya, poin yang kelima yang termasuk juga muatan tauhid di dalam Al-Qur'an adalah apa? Berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang balasan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Minan nakali fid dunya, dari siksa yang akan dirasakan di dunia. Ya, barakallahu fikum. Bayangkan. Kalau ahli tauhid, Allah balas di dunia dan di akhirat. Ahli syirik, orang yang melakukan kesyirikan, Allah juga akan balas dia di dunia dan di akhirat. Ya, barakallahu fikum. Di dunia Allah balas dengan siksaan, dengan adab. Wa ma uidda lahum fil akhirah, dan juga Allah Subhanahu wa taala balas mereka dengan mempersiapkan bagi mereka, ya, di akhirat nanti, min adab, ya, daripada adab ad-daim, yang senantiasa, ya, akan dirasakan, terus menerus dirasakan adab tersebut. Wal khuludil mu'abbadi fi jahannam, dan kekekalan yang abadi di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa iyadu billah. Ya, perhatikan, ini gara-gara apa kita bisa kekal di neraka? Gara-gara melanggar tauhid, gara-gara kita melakukan kesyirikan. Ya, barakallah. Bukan gara-gara kita apa? Membunuh. Bukan gara-gara kita apa? Barakallahu fikum, na'am, melakukan pencurian. Ini memang bagian daripada maksiat. Ya, tapi ini masih jauh lebih, ya, ringan dibandingkan dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ayat yang kita bacakan tadi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, tidak akan, sehingga pelakunya akan kekal abadi selama-lamanya dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengampuni dosa-dosa selain daripada kesyirikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apabila hamba tersebut sudah ada pondasi tauhid. Misalnya seorang yang sudah ada pondasi tauhid padanya, dia melakukan kemaksiatan, ini ada kemungkinan Allah ampuni. Allah bisa ampuni dia. Misal namanya kita manusia, pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan kemaksiatan. Ya, tapi kalau kita sudah ada pondasi tauhid terlebih dahulu, tatkala kita melakukan dosa, ini akan Allah berikan kesempatan ampunan. Berbeda halnya seorang yang tidak ada pondasi tauhid, walaupun dia melakukan ketaatan. Bayangkan, ini sebaliknya. Ya, ketaatannya apa? Dia sholat, tapi di sisi lain apa? Dia jadikan ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan wali fulan, ya, sebuah kuburan wali. Dia datangi, dia minta kepada wali ini, ya wali, Ya, kabulkanlah hajat kami, mintalah kepada Allah untuk mengabulkan hajat kami. Dia tahu Allah yang memberi, tahu dia. Tapi melalui perantara istri ini dia minta. Padahal kata Nabi alaihissalam apa? Faizah sa'al tafas illah. Apabila engkau meminta, minta langsung kepada Allah. Tidak usah ada perantara. Ya, barakallahu fikum. Nah, dalam keadaan dia gemar bersedekah, gemar melakukan kebaikan, Masya Allah hubungannya dengan tetangga baik sekali, bahkan jadi tokoh masyarakat misalnya. Tapi amalan ini yang dilakukan, ai kesyirikan, itu semua akan gugur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Kenapa? Dia bangunan yang dibangun tidak di atas fondasi yang kuat, tidak di atas fondasi yang kokoh yaitu tauhid. Roboh bangunan itu semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Kemudian ikhwan fil din rahiman rahimakumullah. Ya. وهذا في من حقق التوحيد وفي من أهمل التوحيد. Dan inilah balasan bagi orang-orang yang merealisasikan tauhid dan bagi orang-orang yang menyampingkan permasalahan tauhid ataupun tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan balas ini semua, barakallahu fikum. Nah. Maka ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, dari pembahasan ini, dari poin ini, kita bisa mengambil sebuah alasan, ya, barakallahu fikum. Nah, kenapa kita sibuk mempelajari tauhid? Kenapa kita sibuk, barakallahu fikum, nah, berbicara tentang tauhid, menasehati kaum muslimin untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Dari pembahasan yang kita baca tadi, kita bisa simpulkan bahwasanya alasannya apa? Alasannya adalah ditinjau dari isi Al-Quran itu sendiri. Al-Quran yang kita yakini sebagai sumber kehidupan kita, sebagai sumber keselamatan bagi kita, itu isinya tauhid. Maka kita belajar, ya belajar tauhid, belajar Al-Quran, ya belajar tauhid. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini alasan yang pertama. Ya, dari pembahasan ini. Ya, kenapa kita sibuk dengan tauhid? Karena kita belajar Al-Quran. Kita ini menuntut ilmu. Al-Quran itu isinya tauhid. Ya. Dari berbagai macam sisi. Ya, baik rububiyahnya, baik uluhiyahnya, baik asma wa sifatnya, baik dalam barakallahu fikum mewujudkan hak-hak tauhid, yaitu menjadi manusia yang bertakwa dan menjauhi kesyirikan, menjauhi kemaksiatan. Ini semua bahasan di dalam Al-Quran yang dan ini semua adalah muatan tauhid. Sehingga apa? Alasan kuat pertama kenapa kita sibuk, ya, barakallahu fikum, untuk berbicara tentang tauhid, belajar tauhid, karena memang Al-Quran yang kita jadikan sebagai sumber rujukan keselamatan bagi kita, muatannya tauhid. Maksudnya apa? Lalu apakah kita mau ngambil, barakallahu fikum, jalan keselamatan lain selain Al-Quran? Itu maksudnya. Sehingga engkau tidak mau berbicara tentang tauhid. Wong Quran itu isinya tauhid kok. Ya. Nah, engkau mau ngambil ya keselamatan dari mana? Engkau ingin mengambil solusi daripada permasalahan hidupmu, solusi daripada pembantaian kaum muslimin, solusi daripada pengusiran kaum muslimin, solusi bobroknya anak-anak muda kaum muslimin, kau mau ambil solusi dari mana? Dari barat kah? Mohon maaf, dari Alkitab kah? Atau dari filsafat kah? Ya subhanallah, dari Al-Quran. Hanya solusinya dari Al-Quran. Dan Al-Quran isinya adalah tauhid. Sehingga di majlis-majlis dibuka pelajaran tauhid, barakallahu fikum, na'am. Ya, bahkan permasalahan fikih sebenarnya ini adalah apa? Na'am. Intisari ataupun kandungan daripada tauhid, yaitu apa? Mengajarkan bagaimana cara ibadah yang benar. Ya, tata cara solat sebagaimana solatnya Nabi alaihi salatu wasallam misalnya. Barakallahu fikum, berpuasanya, zakatnya, berhajinya. Ini kan wujud kita ingin menyempurnakan ibadah ini dengan mengetahui ilmunya. Ini wujud daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan hak-hak tauhidullah azza wa jal. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ya, inilah kenapa kita sibuk untuk mempelajari tauhid. Karena memang tauhid adalah sumber mendasar, pondasi yang sangat kuat untuk membangun ibadah-ibadah yang lainnya, membangun ketaatan-ketaatan yang lainnya. Barakallahu fikum. Tauhidlah penyelamat dari setiap permasalahan hidup. Ya, barakallahu fikum. Nah, contoh misal. Ya. Tatkala hari ini mungkin harga-harga pada naik. Ya, harga-harga barang, ya, BBM semuanya naik. Seorang yang ada nilai tauhid di dalam hatinya, barakallahu fikum, dia akan santai saja. Enggak sibuk, ya Allah, harga naik terus. Ya mana sih pemerintah ini? Gimana sih? Ya, nah, marah-marah. Ngeluh-ngeluh, berkeluh kesah. Ya, barakallahu fikum. Nah, seorang yang bertauhid tidak demikian. Mudah saja. Ya. Nah, bagaimana sikapnya? Santai saja. Wong Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki di kala harga-harga murah. Allah juga enggak akan tinggalkan kita. Allah enggak akan biarkan kita di saat harga-harga tinggi. Allah tetap beri kita rezeki. Jangan khawatir. Ya. Sehingga enggak ada dalam pikirannya, kan enak ya. Enggak ada dalam pikirannya itu, waduh gimana ini BBM naik, aduh sekarang Pertalite sudah 10.000, aduh gimana ini? Misalnya pasti barang-barang naik, ah, telur naik, ya misalnya barakallahu fikum, ya cabai naik, waduh nggak turun-turun lagi cabai, stres dia dengan ini. Orang yang bertauhid biasa, ya ingat dulu ketika harga murah siapa yang memberi rezeki? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau harga sedang mahal pun jangan khawatir, Allah juga yang akan memberikan rezeki. Seorang yang bertauhid tahu Allah telah menetapkan ajal seseorang hamba, demikian pula rezeki seorang hamba. Sudah ditetapkan. Apapun keadaan dunia ini, sekali lagi, apapun keadaan dunia ini, apapun dia, misalnya dia sedang barakallahu fikum krisis, seluruh negara misalnya sedang krisis disebabkan karena apa? Karena pandemi misalnya. Itu enggak akan mengurangi jatah rezeki kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, enggak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak dilebihkan. Sudah ditakar sebelum kita diciptakan. Sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita, ya itu rezeki kita sudah tetap segitu itu rezeki kita. Ya. Segitu itulah rezeki kita. Ya. Kapan rezeki kita terputus di dunia? Ya, ketika kita sudah meninggal dunia. Ketika sudah meninggal dunia baru rezeki kita sudah berhenti di dunia. Ya. Dan akan berlanjut nanti di alam barzah. Ada lagi Allah kasih rezeki lagi nanti di alam barzah. Ya. Panjang lagi pembahasannya nanti barakallahu fikum. Intinya itu contoh. Contoh orang yang sudah tertanam tauhid dalam hatinya, gampang dia menghadapi berbagai macam permasalahan. Barakallahu fikum. Mudah dia menghadapi permasalahan hidup barakallahu fikum. Nah, apabila dia sakit, contoh lagi, orang yang sakit. Apabila ada tauhid dalam hatinya, barakallahu fikum, dia bersyukur ataupun dia bersabar. Syukur itu sudah sangat tingkatan yang paling tinggi daripada orang yang sakit. Minimalnya dia bersabar. Dia bersabar. Ya. Inilah ujian hidup ini. Sakit itu bagian daripada ujian. Allah ingin menguji. Dan aku yakin dengan sakitku ini Allah Subhanahu wa taala sedang menggugurkan dosa-dosaku. Ya. Aku sadar begitu banyak dosa-dosa yang aku lakukan ini. Bayangkan kalau tidak diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu aku dibalas nanti di akhirat yang balasannya lebih jauh, lebih pedih. Lebih baik aku disakitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Lebih baik aku dibalas oleh Allah, ditunaikan dosa-dosaku oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kenapa? Lebih bisa dihadapi. Ya, ingat, di dunia ini Allah akan menguji seorang hamba sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan kadar keimanannya. Artinya apa? Kita bisa menghadapinya sebenarnya. Tapi berbeda dengan alam akhirat. Yang sakitnya luar biasa, adabnya luar biasa. Ya. Ini prinsip orang yang bertauhid. Jadi kalau dia sakit, tenang dia. Ya. Enggak yang aduh sakit, sakit, teriak-teriak aduh sakit, sakit, tolong, tolong. Ya, dia tahan itu sakit itu. Ini Allah sedang menggugurkan dosa-dosaku. Ya. Sakit memang dirasa, tapi dia bersabar, dia tahan. Apalagi sudah sampai pada tatkala Allah berikan musibah, tatkala Allah berikan ujian, dia bersyukur. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah engkau berikan aku sakit. Kalau enggak, aku enggak tahu. Mungkin aku lupa kepadamu, ya Allah. Allah ingatkan aku dengan apa? Dengan sakitku ini agar aku terus mendekat kepadamu. Ya, barakallahu fikum. Maka ini di antara contoh-contoh, ya, dalam kehidupan sehari-hari, apabila seorang punya nilai tauhid dalam hatinya, maka dia akan menghadapi berbagai macam musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Ya, barakallahu fikum. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.